Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام innallaha kana alaikum raqiba. Wa qala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fiddin, para hadirin sekalian yang kami muliakan, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang telah mempertemukan dan mengumpulkan kita kembali di masjid Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha untuk kita bersama-sama mengisi waktu kita di malam hari ini dengan suatu amalan yang mulia yang kita sangat berharap kepada Allah. Semoga dengan duduknya kita di hari-hari yang mulia ini, di bulan yang mulia, salah satu bulan-bulan haram dan sekaligus bulan haji, betul-betul melahirkan ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita, hati kita tersinari, serta dimudahkan untuk mengamalkan amalan soleh yang nantinya memberatkan timbangan di hari akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita terkait pada sholat-sholat sunnah, maka barangkali di sana ada sebagian anak-anak kami yang sudah mulai melatih menghafal hadis dalam bulughul maram, barangkali mau membaca sebagian hadis yang telah dibaca atau yang telah dihafal sebelumnya. Maka tafadhal, mereka yang telah menghafal hadis terkait dengan sholat sunnah untuk dibaca dengan berdiri. Ada enggak yang baca? Hafal? Ainal akhirin. Yang lain mana? Hafal? Belum. Khairan insyaallah. Kita meneruskan pelajaran kita 6 dalam kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin, pinjam ya. Di mana dalam pertemuan yang telah lewat kita telah masuk pada pembahasan mengenai salatul witir. Salat witir. Di mana sholat witir, para ulama rahimahumullah berselisih tentang hukumnya. Sebagian menganggap sholat witir hukumnya wajib, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, karena ini diperintahkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kata mereka al-amru yufidul wujub, perintah itu memberikan faedah wajib. Bahkan beliau dengan sholat witir ini yang mereka yang beliau nyatakan sebagai kewajiban, saking wajibnya menurut beliau sampai-sampai man tarokal witro la tukbal syahadatuh, orang yang meninggalkan sholat witir maka tidak diterima persaksiannya. Ini sebagian ulama yang menganggap bahwasanya sholat witir itu adalah wajib. Jumhur ulama rahimahumullah jami'an, mereka memandang bahwasanya sholat witir ini adalah sunnah mu'akkadah, bukan wajib. Di antara dalil yang mereka gunakan untuk berdalil dengannya menerangkan ini adalah sunnah bukan wajib, hadis Thalhah ibn Ubaidillah, dikala Nabi SAW ditanya oleh seorang mengenai barakallahu fikum, yakni kewajiban sholat atasnya dalam sehari semalam. Maka beliau menyatakan sholat fardu lima waktu. Maka ditanya kembali, hal alayya ghairuha, apakah wajib atasku selain sholat lima waktu tersebut? Maka beliau mengatakan la, menjadi kaidah umum, tidak ada lagi. Illa anta tawwa'a, kecuali kalau engkau mau melakukan sholat sunnah tatawu, sehingga witir masuk bagian dari sholat tatawu. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemarin beliau menyatakan secara global apa keutamaan sholat witir. Apa keutamaan sholat witir? Barakallahu fikum, disebutkan oleh para ulama bahwasanya sholat witir ini adalah merupakan sholat yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor hadis 641, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha witra, innallaha witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah itu adalah witr, ganjil. Allah berapa Allah? Qul huwallahu ahad, satu, ganjil. Nah, Maha Esa. Yuhibbul witra, Allah mencintai hitungan ganjil. Nah, salat witir adalah salat yang ditutup dengan jumlah ganjil. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dengan perintah, ya ahlal Quran, autaru, fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai ahlul Quran, nah ini ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? Man yaqra'ul Quran wa yatadarasunahu wa ya'malu bih. Orang-orang yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya. Nah, karena Al-Quran bukan sekedar dibaca. Di mana ahlul Quran ini diperintahkan oleh Rasulullah, audharu, maka sholat witirlah kalian. Fa innallaha witrun yuhibbul witra, sesungguhnya Allah itu witr, ganjil. Yuhibbul witra, dan mencintai bilangan yang ganjil. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di nomor hadis 1416 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, di nomor hadis 1067. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru, ya ahlal Quran, wahai para pembaca Al-Quran, wahai orang-orang yang mempelajari Al-Quran, wahai orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, autaru, maka sholat witirlah kalian. Di mana sholat witir merupakan salah satu tempat yang sangat membantu bagi mereka al-huffaz, para pembaca Al-Quran, memurojaah hafalan-hafalan mereka. dari Al-Quran. Rasulullah mensifatkan tentang hafalan Al-Quran ini sesuatu yang cepat lupa. Beliau menyatakan ta'ahadu bil Quran fa innahu ashaddu tafallutan minal ibili fi iqaliha au kama qala. Ta'ahadu, sungguh-sungguhlah kalian menjaga hafalan-hafalan Al-Qur'an. Karena sesungguhnya hafalan Al-Qur'an itu lebih cepat lepasnya daripada onta yang ditambat diikat. Nah, onta diikat kadang-kadang lepas, lah Al-Qur'an lebih cepat. Sehingga di sini sholat witir termasuk salah satu tempat yang bisa dijadikan untuk membantu mereka para hufat memurojaah hafalan mereka. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu uziya ilaihi, diangkat kepadanya bahwasanya beliau mengkhatamkan Quran dalam satu malam, dalam satu sholat, subhanallah ya. Dalam riwayat 3 malam. Naam. Dan para sahabat rata-rata 1 bulan. Subhanallah, berarti semalam satu juz. Bagaimana biar bisa satu malam satu juz? Maka di sana ada rukuk, ya. Ada rukuk kalau dalam mushaf qadim itu dengan huruf ain, naam, di pinggir. Kalau mushaf yang dari Saudi ya itu dengan najmah, bintang besar. Misalnya dari juz pertama, maka satu rokatnya dia berhenti pada ayat ke-25. Ada tandanya, tanda bintang. Nah, situ itu satu rakaat. Sehingga dalam satu juz 8 rakaat. Nah, oh berarti ini sudah antum 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat 4 kali. Setelah itu witir 3 kali. Sudah sholat malam, ya. Berarti antum dalam semalam sudah memurojaah 1 juz. Besoknya ditambah juz kedua. Besoknya juz ketiga. Nah, ini barakallahu fikum. Kalau ingin setiap malam memurojaah satu juz. Nah, berarti tandanya cuma najmah. Sehingga disarankan sekali para hufat, para tullabul ilm, ini menggunakan yani mashahif al-mu'tamadah, mushaf-mushaf yang standar, ya, yang standar. Sehingga mudah. Oh, ini berhenti di sini, ini berhenti di sini. Dalam pengaturan sholat fardu, apa, sholat witir misalnya, kepengin satu juz dalam satu malam. Barakallahu fikum, dalam 8 rakaat. Baik. Apa keutamaannya? Allah mencintainya. Naam. Karena amalan nawafil. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan di sana oleh para ulama tentang salat witir itu jumlahnya minimal 1 rakaat, kemarin maksimal seringnya berapa? 11 rakaat, namun diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah 13 rakaat. Naam. 13 rakaat. Naam barakallahu fikum. Maka di sini bagaimanakah sifat pengerjaannya atau pelaksanaannya? Diterangkan para ulama sifatul witri wa adadu rakaatihi. Sifat pelaksanaan salat witir dan jumlah rakaatnya. Al-witru aqalluhu rakaatan wa rakaatun wahidah. Salat witir minimalnya 1 rakaat. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum marfu'an, yang sampai kepada Nabi. Beliau menyatakan al-witru rakaatun min akhiril lail. Witir itu 1 rakaat di akhir malam. Hadis riwayat Muslim nomor 752 dan 753. Demikian pula datang dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan shalla raka'atan, atau di sini beliau shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Beliau salat 1 rakaat untuk menjadikan ganjilnya dari sholat malam yang telah dia lakukan sebelumnya. Karena beliau sholat malam 2 rakaat salam, maka kemudian rakaatan wahidah, sholat 1 rakaat untuk menjadikan ganjilnya rokaat-rokaat sebelumnya. Ini barakallahu fikum, minimal satu rokaat. Wa tajuzul witru bi salas rokaat, boleh sholat witir tiga rokaat. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu anha, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalatha. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yusalli arba'an, dahulu beliau salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna, jangan kau tanya tentang bagusnya. Watulihinna, dan panjangnya. Naam. Tsumma yusalli arba'an, kemudian salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna watulihinna, jangan ditanya tentang bagus dan panjangnya. Tsumma yusalli tsalatsa, kemudian salat 3 rakaat. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di nomor hadis 738. Sebagian ulama menyatakan tentang kaifiyah di sini adalah berarti 4 rakaat salam, berdiri lagi 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Hal ini dipilih oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Naam. Sebagian yang lain menyatakan hadis ini mutlak, 4 saja. Maka yang mutlak ini dibawa kepada muqayyad salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Sehingga maknanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat istirahat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat istirahat. Kemudian 2 rakaat salam, 1 rakaat. Naam. Ini pemahaman kedua. Dan orang yang membela ucapan ini bahwasanya hamlul mutlak alal muqayyad wajib, membawa yang mutlak 4 rakaat kepada yakni yang muqayyad 2 rakaat salam 2 rakaat salam, maka itu wajib. Nah, berarti harus 2 rakaat salam 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Bagaimana penjelasan masyayikh kita? Wallahu a'lamu bissawab. Beliau al-allama Fadilatul Syekh Al-Faqih Al-Mufassir Ubaid bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala. Naam, dalam sautiyah beliau pernah menyampaikan bahwasanya kaifiyah-kaifiyah ini kalau yang afdol, yang sering terus dilakukan oleh Nabi adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang paling afdolnya. Naam. Namun seandainya kadangkala dia melakukan 4 rakaat salam dalam tarawih, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam, sesekali, maka libayanil jawaz, untuk menerangkan boleh dan pernah dilakukan Nabi karena ada dasar dalam Sahih Muslim, maka itu tidak mengapa. Wa idza, dan apabila dijadikan idaidanuhu, terus menerusnya, dan muwadhabatuhu, dan selalu seperti itu, maka ini yukhalifu sunnah, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga yang afdol mana? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang paling seringnya. Naam. Mungkin sesekali dalam setahun sudah 4 rakaat salam, 4 rakaat salam boleh. Atau 2 tahun dikenalkan barangkali lupa boleh, atau 3 tahun boleh 2 rakaat salam, atau sekedar mungkin dikenalkan dengan taklim dalam rangka menyebarkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu pun boleh. Nah, jadi sini ini kaifiyah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat salam. Nah, kapan dilakukan? Kata beliau Fadilatul Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, adalah kadang-kadang. Sehingga dengan demikian pula beliau Al-Allamah Fadilatul Syekh Al-Faqih Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menyatakan salat witir ataupun salat tarawih 4 rakaat salam yukhalifu sunnah, menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena yang sunnah yang afdol 2 rakaat salam. Lah kalau terus menerus 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 tiap hari demikian, lah ini menyelisihi sunnah. Karena yang sering dilakukan Nabi berapa? 2 rakaat salam. Lah kalau dia 2 rakaat salam terus menerus menyelisih sunnah, jawabannya tidak menyelisih sunnah. Nah, namun kalau seandainya dia ingin sesekali menampakkan kaifiah ini yang 4 4 3, maka tidak mengapa. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, tentang 3 rakaat sholat witir, maka diterangkan oleh para ulama tajuzu hadhihi salas bi tasfi salamaini, dibolehkan pada 3 rakaat witir ini dengan 2 kali salam. Kenapa demikian? Liana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dikarenakan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana yusallimu min raka'ataini hatta ya'muru bi ba'dhi haja bi ba'd hatta ya'muru bi ba'dhi hajati. Akhrajahul Bukhari. Dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau melakukan salam setiap 2 rakaat. Naam, setiap 2 rakaat, sehingga beliau memerintahkan dengan sebagian kebutuhannya. Wa tajuzu sardan bi tasyahudin wahidin wa salamin wahid. Boleh pula langsung 3 rakaat dengan 1 kali tasyahud dan 1 kali salam. Ingat, dengan 1 kali tasyahud, 1 kali salam, bukan dengan 2 tasyahud. Kalau dengan 2 tasyahud, 2 rakaat tasyahud, 1 rakaat tasyahud akhir, maka ini menyerupai sholat maghrib, tidak boleh. Naam. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi salas. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat witir 3 rakaat, la yaqudu illa fi akhirihinna, tidaklah beliau duduk yakni tahiyat atau tasyahud kecuali pada rakaat terakhirnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan Baihaqi serta Hakim, dan barakallahu fikum disahihkan oleh Al-Imamul Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Berkata Imam Nawawi, rawahu Nasa'i bisnadin hasan, yaitu dengan sanad yang hasan. Qala rahimahullah, beliau menyatakan la tusalla bi syahadataini atau bi tasyahudaini wa salamin wahid, jangan melakukan salat witir 3 rakaat dengan 2 kali tasyahud dan 1 salam. 2 rakaat tasyahud awal, tinggal 1 rakaat tasyahud akhir, ini tidak boleh. Kemudian salam. Kenapa? Hatta la tushbiha salatal maghrib, sehingga dalam rangka untuk tidak menyerupai dengan salat maghrib. Naam. Wa qad naha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh telah melarang hal tersebut. Naam barakallahu fikum. Berarti 3 rakaat. Berapa? 3 rakaat ya witirnya. Wa tajuzul witru bi sab'i raka'atin wa bi khamsin wa la yajlis illa fi akhiriha. Dan boleh untuk melakukan salat witir 7 rakaat atau 5 rakaat dan tidaklah duduk tasyahud kecuali di rakaat terakhirnya. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rakaah. Naam, dahulu Rasulullah melakukan salat malam 13 rakaat. Yutiru min dalika bi khams. Menjadi itu witirnya dari itu semua dengan 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Dalam 5 rakaat tersebut tidaklah duduk kecuali pada akhirnya. Berarti menunjukkan 5 rakaat sardan terus menerus nyambung baru duduk di akhir. Wali hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan berdasarkan hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, siapa Aisyah dan siapa Ummu Salamah indak ya Usamah, Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Siapa keduanya? Sama? Sebelahnya siapa? Wildan sebelahnya. Ibrahim. Ibrahim, ndak ke Ibrahim? Siapa? Aisyah dan Ummu Salamah. Apa, Mas? Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda kaum mukminin. Naam. Siapa yang meriwayatkan dari Nabi? Istri-istri Nabi. Naam. Menunjukkan Nabi menghidupkan rumahnya dengan adanya ibadah di rumah. Naam. Rasulullah mengingatkan tentang rumah-rumah kita. Naam. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan. Yang maknanya kata para ulama, la tusalla fi wa la tuqra'u fihil Qur'an. Tidak dipakai salat dan tidak pernah dipakai membaca Al-Qur'an. Naam. Sehingga ini barakallahu fikum, beliau ini adalah kalau di rumah melakukan sholat seperti diriwayatkan oleh para istri-istrinya. Demikian pula beliau di rumah membaca Al-Quran sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Ahzab, perintah kepada para istri Nabi untuk tetap tinggal di rumah, wa qarna fi buyutikunna, wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Kemudian apa namanya, Allah ingatkan bahwasanya dari apa ayat-ayat yang dibaca di rumah-rumah kalian. Nah, ini menunjukkan di sana rumah-rumah mereka dipakai untuk membaca Al-Quran oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk menyinari rumah-rumah kita dengan ibadah sholat yang masyru', dan demikian pula dengan bacaan Al-Quran yang masya Allah. Semoga dengan kita mendidik anak-anak kita. Nah, antum masya Allah yang anak-anaknya masih kecil-kecil, ya, yang mungkin belum muhsin di masjid ini, diharapkan dengan sangat dan bahkan dianjurkan kalau belum bisa dikondisikan dan bukan karena keterpaksaan, nah, maka dikondisikan di rumah. Ba'dal maghrib paling tidak, daripada mereka bermain di jalan dan seterusnya, diajak ke rumah biar murojaah dengan uminya. Nah, biar apa, barakallahu fikum, di rumah murojaah dan seterusnya dalam rangka menyinari rumah kita. Mungkin dalam 24 jam kadangkala di sana para orang tua tidak sempat membuka mushaf. Namun dengan pada masya Allah mubarakah anak-anak antum disekolahkan ataupun dititipkan pendidikannya di ma'had ini sebagai misal, dan yang semisalnya, pulang sangat dianjurkan untuk memurojaah Al-Qur'an. Terdengar bacaan Qur'an jadinya. Ini barakallahu fikum, sesuai kemampuan masing-masing. Nah, ternyata orang tuanya enggak hafal murojaahnya, ya sesuai kemampuan disimak. Nah, seterusnya. Ini insya Allah akan lebih mubarakah, lebih menjadikan rumah-rumah kita tersinari dengan cahaya yang semoga dengan demikian menjadikan lingkungan kita betul-betul dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisab'in au khamsin. Kata Ummu Salamah, dahulu Nabi SAW salat witir 7 atau 5 rakaat. La yafsilu bainahun nabi taslimin wala kalam. Tidak memisahkan antara 7 atau 5 rakaat ini dengan adanya salam ataupun pembicaraan. Nah, menunjukkan barakallahu fikum, maka ini adalah melakukan salat witir ini dengan cara tadi. Boleh 1 rakaat, boleh 2-3 rakaat, boleh 5 rakaat secara langsung, dan tidaklah salam dan duduk tasyahud kecuali di akhirnya. Demikian pula 7 rakaat. Nah, barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sana waktu pelaksanaan salat witir kemarin telah dijelaskan, wa waqtuhu min salatil isya ila thulu'il fajri. Dari salat isya sampai dengan terbitnya apa? Fajar. Sebagian ulama menerangkan walau suliat jam'an takdiman. Walaupun salat isyanya dilakukan dengan jamak takdim. seorang musafir sebagai misal. Karena Nabi kadangkala sholat witir di atas kendaraan. Nah, berarti menunjukkan boleh dilakukan ketika witir. Ketika musafir yang beliau tinggalkan sholat rawatib selain sholat qoblal fajr. Nah, sehingga para ulama yang mereka memuatkan qasar, nah, yang berpendapat wajibnya qasar, bahwasanya sholat rawatib ketika safar tentu lebih aula untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena kalaulah seandainya mau menyempurnakan atau mencari yang lebih afdol, tentu sholat fardu lebih aula, lebih ahak untuk disempurnakan. Karena sholat fardu lebih dicintai Allah dan lebih besar pahalanya. Namun beliau sholat fardunya saja dikosor, sehingga dengan demikian sholat sunnah rawatibnya pun beliau tinggalkan, kecuali sholat qobliyah subuh atau sholat fajar. Nah, di sini tentang waktunya, waktu sholat witir itu setelah sholat isya, kata para ulama, walau jam antakdiman, walaupun dilakukan sulia jam antakdiman, yaitu walaupun sholat dilakukan sholat isya dengan jamak takdim, maghrib isya, karena musafir jamak takdim, kemudian dia bangkit sholat witir atau mungkin sholat witir di kendaraan, nah, apa boleh? Boleh. Bagaimana cara melakukan sholat witir di kendaraan? Nah, yakni sholat sunnah itu kadangkala disebut tasbih, ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilatihi. Beliau yusabbih. Apa yusabbih? Tasbih, ya. Bertasbih di atas kendaraannya. Subhanallah, alhamdulillah, bukan. Maksudnya sholat witir, sholat sunnah. Jadi sholat sunnah ini apa namanya? Adalah apa namanya? Sholat sunnah disebut tasbih, ya. Tasbih, nah ini. Sehingga dalam sholat, dalam apa, adab dalam mengerjakan sholat sunnah rawatib, di sana dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika melakukan jamak ini la wala yusabbihu bainahuma, jamak itu tidak melakukan tasbih diantara keduanya, ya. Allahu Akbar zuhur, mau jamak dengan asar, Allahu Akbar. Wala yusabbihu bainahuma, tidak bertasbih di antara keduanya. Maksudnya apa? Tidak sholat sunnah, ya, tidak sholat sunnah rawatib. Bukan tasbih. Oh, berarti kalau begitu tidak boleh subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Akbar, subhanallah. Nah, ini tasbih, ya, bukan itu. Namun yang dimaui adalah sholat sunnah rawatib yang memisahkan antara zuhur dengan asar kalau jamak takdim. Ini tidak. Nah, nah, di sini barakallahu fikum, beliau walaupun jamak takdim, seandainya sholat sunnah di kendaraan, bagaimana kaifiahnya diterangkan para ulama. Yang afdol dan kalau mampu adalah dia mengarahkan kendaraannya menghadap kiblat tatkala takbiratul ihram. Kemudian setelah itu yusalli haitsu tajjahat rahilatuhu, kemudian sholatnya menghadap kemana arah kendaraannya bergerak. Nah, jadi tidak perlu misalnya ini mau ke selatan, tidak perlu, nah, tidak perlu gini, sudah ke arah depannya saja sudah, ya. Ini ke arah depannya, sudah ke arah depannya. Ruku dan sujud kalau memang harus dengan duduk, yaj'alu sujudahu akhfat min ruku'ihi, menjadikan sujudnya ini lebih rendah daripada apa? Rukuknya. Beliau Fadilatul Syekh Abdurrahman Naam barakallahu fikum Al-Adni rahimahullah, ketika beliau menerangkan dalam kitab Al-Muntaqa ini, beliau menerangkan di sana tentang sholat di atas kendaraan atau sholat dengan duduk di atas kendaraan, datang riwayat yumi'u ima, yumi'u ima'an. Mata beliau, yumi'u iman ini juga mencakup hanya dengan mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tentunya dalam hal yang tidak memungkinkan kita, ya, misalnya seorang naik kendaraan sudah puyeng dan sebagainya, puyeng, namun dia takut, sudah khawatir waktu sholat keluar dan seterusnya, ya sudah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami'a Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, beliau pernah contohkan demikian. Jadi Yumi Uima'an rahimahullah mencontohkan dengan mencakup culat dengan mata. Nah, yang lainnya yaitu adalah yushiru biroksihi, mengisyaratkan dengan kepalanya. Wayaj'alu sujudahu akhfat min ruku'ihi, menjadikan sujudnya lebih rendah daripada rukunya. Ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar. Nah, tidak harus grek ya, namun jadikan lebih rendah. Difaham ini ya. Ini dalam kendaraan, oh, sudah antum malam-malam musafir, aduh gimana ya, tidur gak bisa di kendaraan, doa juga, ya sudahlah saya mau sholat witir di kendaraan, boleh gak? Boleh gak kira-kira? Boleh, sudah bersuci, toharoh, antum sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Nah, ini tadi ya, ini sah tidak ya kira-kira? Sah atau tidak? Sah ya ini, karena dia sudah mampunya seperti itu ya. Nah, ini masya Allah ya. Dulu pernah didapatkan haji ketika tanggal 10 Dzulhijjah, nanti sebentar lagi ada amalan haji. Nah, 10 Dzulhijjah ketika mereka tawaf ifadah atau tawaf ziarah atau tawaful hajj, memaksakan di hari itu biasanya padat luar biasa. Ini sampai-sampai kaki itu tidak bisa diangkat, jalannya hanya menggeserkan saja. Lah bagaimana kalau terbentur waktu sholat atau bertepatan waktu sholat? Maka dikumandangkan adzan di Masjidil Haram. Kemudian ketika qomat, langsung ini pada hadap kiri menghadap Ka'bah. Ruku dan sujudnya bagaimana? Antum bisa bayangkan kalau jalannya saja enggak bisa ngangkat kaki ya. Kira-kira kalau ruku saja bagaimana? Sudah tinggal angguk-angguk aja ya. Allahu Akbar, sami'a Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi. Ya. Jadi subhanallah ya. Lah ini perlu diilmui. Terlebih mereka yang mau haji memaksakan, oh saya ingin sempurna sholatnya, apa namanya, hajinya seperti haji Nabi. Tawafah total 10, oh sudah pagi ke sana. Siangnya pas, kalau pas kebetulan mendapatkan tempat yang padat. Tidak semua tempat demikian, atau tidak semua jamaah haji mengalami. Karena bagi mereka yang pas bertepatan waktu sholat. Nah ini waktu sholat, ini bagaimana? Gitu. Nah ketika itu biasanya, itu azan langsung qomat. Adzan langsung qomat, sholatnya pun ringkas. Ya itulah imam faqih. Nah, imam itu harus pandai-pandai membaca situasi. Nah, sholatnya ringkas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lah ringkas ringan, selesai. Nah ini. Nah, namun jangan nanya imamnya di mana ya. Ini wallahu a'lam bishawab ya. Ini yang jelas apa namanya, demikian didapatkan di Masjidil Haram. Nah ini saya di sini. Kefiah sholat witir boleh di atas kendaraan ya. Terus bagaimana tentang salamnya? Salam dan duduk mudah ya, karena antum sudah duduk, yaitu demikian. Ini kurang lebih pelajaran kita di malam hari ini, dan kita akan masuk pada jenis kedua yaitu sholatul istisqa, sholat untuk meminta hujan ya. Sholat untuk meminta hujan. Nah, ini ikhwani fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca, dan kita ingatkan kembali